Baik, kita akan membuka Alkitab kita di kitab Injil Lukas pasal yang kedua. Nah, kita akan membaca ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Lukas pasal 2, 8 sampai 15. Saya baca 8, saudara-saudara baca 9, kita bergantian hingga selesai ayat 15 dari Lukas pasal yang kedua. Lukas 2, 8 sampai 15. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saudara yang kekasih, minggu lalu kita bicara tentang imam tanpa iman. Kali ini kita berbicara tentang gembala yang bahagia. Gembala adalah kontras dengan imam, bertolak belakang baik dalam berbagai aspek sosiologi, agama, ya, baik pun dalam status strata sosialnya. Imam adalah orang yang dihormati, saudaraku, dicari dan semua orang akan datang kepadanya. Bahkan ada satu kemudian anjuran imam yang dipenuhi, engkau harus menghormati imam lebih dari orang tuamu. Dan semua orang bisa mengabaikan menolong orang tuanya, tetapi tidak akan pernah abai memberikan perpuluhannya kepada imam. Tapi tidak pada orang tua. Dan Tuhan Yesus pernah mengkritik untuk urusan seperti ini. Aspek yang kedua, maka kita bisa melihat imam bukan saja dicari dan terhormat. Tinggal mereka pun di daerah elit, di daerah Yeriko kebanyakan. Yeriko itu kayak mentengnya kita di Jakarta. Ya, jadi mereka di Yerusalem selalu punya tempat tinggal di daerah Yeriko. Jadi banyak aspek membuat para imam itu sangat hebat. Disapa, setiap orang bertemu dengan dia tunduk kepala. Bagaimana dengan gembala? Gembala adalah orang yang sangat hina. Hidupnya terkucil dan dikucilkan. Dia dipandang sebelah mata. Tiap orang menatap dengan curiga. Karena gembala selalu diidentikan dengan orang tidak jujur. Yang menggembalakan domba tetapi mendustai majikannya. Gembala adalah orang-orang yang tidak suka orang-orang tidak suka bertemu dengan dia. Berpapasan itu seperti sial rasanya. Dan gembala adalah alternatif terakhir dalam kehidupan. Sesudah Anda tidak bisa dapat kerja apa-apa, gembala tujuan akhirnya. Ingat cerita anak bungsu yang merantau dan akhirnya dia menggembalakan dan kemudian makan dari makanan yang digembalakannya. Saudaraku yang kekasih, oleh karena itu Natal diwarnai dengan satu hal yang menjungkirbalikkan seluruh tataran nilai. Dan saya selalu suka Natal menyadar ingatkan kita. Ketika kita merasa VIP dalam hidup kita, ternyata kita bukan. Saya sebagai pendeta bersyukur ketika boleh memahami, sehingga disadarkan selalu. Tidak ada pernah karya yang cukup untuk kita menepuk dada. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau dia memakai untuk buka ini, bangun itu, dan seterusnya. Tetapi yang lebih bersyukur lagi kalau saya diajar untuk menyadari. Semua harus kembali untuk puji hormat bagi nama dia. Sehingga menahan diri untuk sesuatu yang kita ingini menjadi tidak sederhana. Nah ini menjadi pergumulan-pergumulan. Oleh karena itulah pertanyaan atau perenungan ini tidak akan pernah selesai sampai Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Nah ini harus mengingatkan kita terus menerus. Gembala, bagaimana dia di kehidupannya saudaraku? Gembala itu statusnya menurut orang Yahudi adalah orang berdosa. Tidak perlu dia berbuat dosa, dosa sudah menempel status pada dirinya. Gembala, orang Samaria, pemungut cukai, penyamak kulit, ini status orang berdosa, otomatis dalam standar nilai orang-orang Farisi. Sama seperti misalnya orang-orang Kristen sekarang yang menganggap kalau ada orang miskin, ah itu terkutuk. Kalau ada orang sakit, ah itu terkutuk. Nah itulah orang Farisi. Jadi zaman dulu sampai zaman sekarang, kegilaan agama tetap ada, saudaraku. Itu bukan barang baru sebetulnya. Yang membingungkan kita ribuan tahun sudah berlalu, kritik Kristus habis-habisan pada Farisi. Tapi gereja masa kini kayaknya gak kapok-kapok dan gak belajar-belajar gitu. Ini yang menjadi kengerian kita. Nah oleh karena itu, status gembala menjadi orang berdosa menurut para Farisi. Mereka hidup tidak diberkati Tuhan. Mereka hidup miskin. Mereka tidur bersama dengan domba gembalaannya. Mereka terpuruk karena dikutuk oleh Tuhan. Miris. Agama itu seringkali jahat, termasuk agama Kristen. Bahkan amat sangat jahat. Sehingga seringkali orang-orang free thinker atau orang-orang yang humanis menghargai manusia sesamanya lebih tinggi daripada orang beragama. Ini kita patut hati-hati. Tidak akan pernah engkau temui seorang humanis menghabisi sesamanya. Tapi dengan mudah kita menemukan agama A menghabisi agama B. Dengan 1001 alasannya. Miris. Terlalu sulit menemukan seorang humanis mengabaikan lingkungan atau pergumulan realitas sosial atau bencana yang ada di sekitarnya. Tetapi terlalu mudah orang-orang beragama melipat tangan dan berdoa namun tidak mengirim apa-apa ke bencana. Mengkhotbahkannya namun tidak bertindak apapun sebagai satu tindakan nyata yang semestinya diambilnya. Saudara-saudara, gembala dan para imam menjadi kontras yang luar biasa. Di mana tempat gembala? Jika imam tinggal di daerah Yeriko, mentengnya Jakarta. Jika imam bahkan punya istana di mana kantornya itu luar biasa seperti istana presiden. Imam punya. Itu ada di Yerusalem. Besar. Ada pekerja-pekerjanya, ada pengawalnya. Ada tentara imam, saudaraku. Tapi gembala, mereka terpuruk. Mereka tidak tinggal di Yeriko, daerah menteng Jakarta itu. Mereka tidak tinggal di tempat yang megah dan mewah. Mereka tinggal beratapkan langit. Beralaskan rumput. Dan itulah gembala. Maka kalau ditanya siapa yang pengen jadi gembala, pasti tidak ada. Siapa yang pengen jadi imam, semua kita ngantri. Karena sangat nyaman rasanya. Semua orang akan memandang imam pandangan terhormat. Melihat gembala hina. Tapi surga berbeda dalam menilainya. Karena itu Natal mengingatkan kita, ayo kita hati-hati pribadi kita di dalam hubungan kita dengan Tuhan kita. Perlu kita jaga. Jangan sampai pribadi kita ini tergoda, terganggu oleh sekitar kita. Jangan pernah berkata setan terlalu luar biasa menggoda kita sampai kita abai pada hidup yang semestinya. Hidup adalah sebuah pertandingan. Hidup adalah sebuah pertarungan untuk benar dan kita harus menangkan. Kita gak bisa abai terhadap hal-hal seperti itu. Nah oleh karena itu saudara, bagaimana gembala itu? Statusnya orang berdosa. Tempatnya tidak ada yang suka. Kehidupan gembala tanpa masa depan. Ini menjadi satu kengerian yang luar biasa. Bagi mereka hidup hari ini, makan hari ini, cukup hari ini. Besok judul berbeda lagi. Mereka bingung tentang hari besok, saking bingungnya mereka tidak pernah lagi berpikir tentang hari esok. Berkelahi untuk hari ini. Kalau kita punya uang, kita mesti pikir ya besok mau jalan kemana, libur mau kemana, ini mau kemana. Kita bisa pikirkan semua. Tapi gembala. Jangankan bicara hari esok, hari ini pun mereka bertanding. Nanti malam ada yang bisa dimakan apa enggak. Sehingga hidup gembala adalah hidup tanpa masa depan. Bukan saja tanpa masa depan, tidak memikirkan lagi masa depan itu. Karena tidak ada waktu untuk itu. Semua waktu habis bergumul untuk hari ini. Siapa yang pengen seperti gembala? Jelas tidak ada. Kalau bisa kita keluarga selalu kumpul tiap waktu, libur tengah tahun, libur akhir tahun. Kemana kita akan pergi? Lalu kita mulai merancang bangun. Sabtu, Minggu, kemana kita mau makan? Ya, untuk kebersamaan kita. Apa yang akan kita lakukan? Kadang saya berpikir ya kalau anak-anak kita makan apa makan ya udah di mana ini udah bingung udah kalian pilih sendirilah di mana kita makan kasih tahu ketemunya di mana. Ya udah kita pergi ketemu makan. Tapi saya mulai memikirkan gembala itu. Gak ada kalimat seperti itu pada mereka. Bisa makan saja sudah bagus. apalagi cari makan ekstra itu mah gila luar biasa. Itu jauh di dalam bayangan mereka. Lagi-lagi, siapa yang suka jadi gembala? Tidak satu pun di antara kita. Tidak saya. Tapi surga suka pada gembala. Itu membingungkan saya. Maka saya harus jujur menjadi gembala supaya disukai surga. Mana saya mau? Supaya surga suka pada saya harus bagaimana ya? Waduh, ini ribet deh. Maka setiap pendeta pengen menjadi pendeta melayani Tuhan, dikenal banyak orang. Tetapi hidup dengan kemewahan dan kemegahan, buah diukur dengan kuantitatif. Gereja yang besar, uang yang banyak, dan seterusnya. Tapi tidak ada yang pernah bertanya untuk berbuat banyak demi Tuhannya. Ya, ini menjadi kengerian yang luar biasa. Oleh karena itu, tidak ada satu orang pun yang ingin jadi gembala. Semua ingin jadi imam. Gembala ditelan oleh perjalanan zaman. Hari ke hari merupakan pergumulan. Tapi imam penuh kebahagiaan. Bahkan mendoakan umatnya untuk masa depan. Besok kamu akan ini, besok kamu akan itu. Wow, luar biasa setengah mati. Tapi ternyata imam itu hidup tanpa iman. Berbeda dengan gembala. Oleh karena itu gedung gereja tanpa Natal patut menjadi perenungan kita. Karena gembala itu tidak ada di gedung gereja. Yang ada di gedung gereja itu imam, saudaraku. Gembala itu ada di padang. Di mana orang gereja kita-kita gak mau ada di sana. Ya. Seperti yang saya bilang minggu lalu, saya bersyukur bulan ini saya awali dengan masuk rumah sakit opnam. Karena membuat saya semacam satu dapat booster begitu, dapat tenaga ekstra untuk kemudian mengerjakan apa yang perlu dikerjakan dan merenung secara khusus. Karena saya tidak bisa kemana-mana, saya mesti duduk diam. Pikirkan, renungkan. Iya ya. Betapa dekatnya hidup dengan mati. Tidak ada yang bisa menduga itu. Ya. Tetapi itulah kehidupan kita. Karena itulah kita perlu untuk berjaga-jaga di dalam hari-hari kita. Supaya kita jangan sampai salah langkah. Seperti imam dengan kebanggaan agama. Namun tanpa iman yang membuat kita berhubungan dengan Allah. Menyenangkan menjadi gembala, walaupun terhina, terpuruk dalam strata sosial yang ada, namun dipandang dan dipilih oleh surga. Alangkah indahnya, kalau kemudian kita punya uang, ada yang bisa dimakan, bisa mikirkan hari Sabtu mau kemana atau nanti libur mau kemana. Namun terpegang teguh kepada iman, karena iman menjadi pertama dari seluruh penghiburan yang bisa kita dapatkan, dari seluruh kegiatan yang bisa kita ciptakan. Number one. Maka kita harus selalu belajar dan melatih diri. Ini tidak sederhana. Ya. Saya kalau ajar anak-anak, kalian udah kerja, pakai cuti ya seperti saya sering bilang. Kalimantan. Investasi waktu 2-3 hari cutimu ke situ. Selebihnya terserah kamu. Saya tidak akan rela saya sebagai orang tua yang membesarkan anak-anak saya. Kalau mereka tidak menginvestasi waktu ke situ. Saya mau ajar untuk mengerti. Saya akan marah kalau anak-anak saya berhitung-hitung dalam pelayanan. Saya tidak rela karena cinta kasih Tuhan yang menghidupkan bapaknya dan membesarkan mereka. Bagaimana mungkin saya suruh mereka berhitung tentang Tuhan? No, tidak ada ruang. Saya tidak mau menjadi bapak yang berdosa. Saya mau menjadi bapak yang bertanggung jawab karena saya merasakan berkat Allah yang luar biasa. Maka kalimatku selalu pada anakku. Jika kalian bisa hidup seperti ini menikmati apa yang kamu bisa tahu. Tanya bapakmu ini, maka aku akan berkata padamu. Tidak ada yang terlalu unggul untuk bisa hidup menjalani hari-harinya. Kecuali berkat Allah dalam hidupnya. Maka layani dia pertama dan utama. Yang lain boleh kita nikmati kalau dia suguhkan dalam hidup kita. Kita bersyukur kalau Tuhan kasih kesempatan kita bisa pergi. Saya harap semua keluarga kita, anak-anak kita didik, kita atur. Number one Tuhan. Saya selalu percaya jika orang hidup dalam Tuhan dan melayani Tuhan. Percayalah, kehidupan hari-hari dia akan berjalan dengan baik. Tidak tentu dia jadi presiden kan. Tidak tentu dia jadi pengusaha besar karena bukan itu ukuran. Tapi betul-betul dia mampu mencari dan menghidupi dirinya dan menikmati rezekinya. Tanpa pernah merasa seperti tidak diberkati dibanding yang lainnya. Di sanalah letak bahagia. Bukan status keagamaan tetapi kerelaan kasih Tuhan pada orang yang diperkenannya. Letak kebahagiaan, ingat, bukan status keagamaan, bukan status sosial kita, tapi kerelaan kasih Tuhan kepada orang yang diperkenannya. Karena itu saya katakan tadi, buat apa kita punya semua tapi tidak diperkenan surga? Paling celaka kalau kita merasa diperkenan surga, pada surga tidak memandang kita. Saya suka kalimat, kita berkata, aku cinta Tuhan. Bagus sekali kalimatmu. Tapi tolong jangan titik koma, tanya, apakah Tuhan mencintaimu? Saya kira kita mesti berani nanya. Tuhan cinta saya enggak? Kalau baca Alkitab, aduh gini, mesti gini, aduh gini, mesti gini, aduh repot nih. Ya, enggak seperti ini tuh hidup. Maka kalau kita melihat, saudara, tidak gampang. Saya melihat sekarang peredaran WA-WA, kabar-kabar, tulisan-tulisan mengenai Yerusalem misalnya ya. Saya dikirimi kemarin malah ada lagi, ada satu ulama besar dari Jordan berkata di Al-Quran tidak ada nama Palestina, Palestina tidak disebutkan, Yerusalem adalah untuk Israel dan segala macam. Lalu ada orang tanya saya, Pak ini gimana? Gitu. Saya jawab sama dia, aneh bin ajaib itu orang. Saya tidak yakin dia itu orang pintar dari Yordania, Islam hebat. Goblok tolol iya. Loh kenapa Pak? Lawang Islam itu adanya lahir tahun 600. 800 Quran itu baru terbentuk. Yang namanya Palestina, 1988 itu baru merdeka. Bagaimana yang tahun itu ada di situ? Yang otak kita ini mau kemana ya? Palestina itu nama sejarah. Ada orang menghubungkan Palestina dengan Filistin. Selusuri baik-baik. Orang Israel saja terpuruk, tidak karu-karuan. Bagaimana Filistin bisa eksis? Yang menguasai kerajaan Israel adalah Israel. Pecah dua utara selatan. Utara hancur di tangan Asur 700 tahun sebelum Masehi. Yang selatan hancur di tangan Babel 500 tahun sebelum Masehi. Bangsa ini terpuruk. Apalagi yang namanya Filistin. Tidak berbekas itu. Tetapi jangan lupa. Pada waktu itu Persia menjajah. Persia belum Islam. Itu Iran sekarang. Lalu ganti Yunani. Lalu ganti Romawi. Dan ganti beberapa lagi. Barulah 600 lewat abad-abad 7, abad 8. Muncul Sultan Salahuddin yang menguasai Yerusalem. Maka lalu lintas Arab itu menjadi kuat. Di sanalah muncul istilah Palestina itu. Dan makin eksis, entah dibawa Roma itu, entah dibawa Yunani. Sama seperti kalau kalian pergi ke Suriname. Kamu ketemu si Joko, si Widodo, si Padodo, si agala macam. Pokoknya namanya dok-dok, jok-jok kan gitu. Kamu, you orang apa? Orang Jawa loh. Kok bukan Indonesia? Karena dibawa Belanda. Kalian pergi ke Medan sampai ada istilah Jakon. Jawa kontra. Karena mereka dibawa dari Pulau Jawa ke Sumatera. Sekarang orang-orang Jawa ini banyaknya setengah mati. Lebih galak dari orang Batak itu. Nyalinya hampir mirip sudah. Pemain PSMS, Persatuan Sepak Bola Medan dan sekitarnya. Yang top dulu adalah orang Jawa. Lalu banyak pemain-pemain dari Jawa. Jadi saudara, itu biasa dalam sirkulasi ini. Cuma begitu dunia menyebut satu, lalu semua ngikut cari pembenarannya. Itu problemnya. Nah, tapi waktu saya nulis-nulis, wah ini saya mesti bongkar lagi. Tapi senangnya, capek nulisnya. Tapi saya makin distrukturisasi. Dulu saya pernah khotbahkan itu, sekarang bentuk tulisan, kumpul lagi datanya, makin saya tercengang lihat Alkitab. Berbahagialah kalau kita mau capek baca Alkitab. Karena nyaman jadinya. Ya, nah saudara-saudara, oleh karena itu pada waktu kita melihat bagian ini kita mesti hati-hati sekali. Padahal jelas tidak semua Israel itu Israel. Padahal jelas imam kau masuk neraka, itu kalimat Tuhan Yesus. Jelas sekali Yesus meratapi Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau seperti anak ayam yang kehilangan induk. Berkali-kali aku kumpulkan tapi kau tidak mau. Malah apa yang dilakukan Yerusalem? Dibunuhnya Yesus. Dibunuh Yohanes Pembaptis yang membuka jalan dan memberitakan jalan untuk Yesus. Dibunuhnya Yakobus di sana. Dibunuhnya kemudian Paulus lewat gugatan dan akhirnya mati di Yerusalem di Roma. Orang-orang Kristen dianiaya. Oh itu ngeri loh kalau baca. Begitu jelasnya kalimat Paulus. Yerusalem sekarang sama dengan Gunung Sinai itu Hagar. Tetapi kita adalah anak perjanjian menantikan Yerusalem baru. Bukan yang sekarang, tapi semua ngotot aja yang sekarang. Sampai Paulus pun diabaikan. Sampai saya bingung sebetulnya kalian yang nulis Alkitab apa sih Paulus? Baca dong baik-baik, kenapa sih susah nerima? Oh rasul yang nulis kok. Katanya semua mau based in Alkitab. Maka kalau kita baca lagi Alkitab terkejut juga kita. Imam itu ternyata terpuruk. Tidak bahagia dia. Di Matius 23, ke neraka kau. Itu kata Tuhan Yesus. Tidak masuk surga kau, itu bahasanya. Tapi imam itu jahatnya luar biasa. Dihalang-halanginya pula lagi orang tidak masuk surga. Jadi dia mengajak orang untuk ke neraka. Gendeng ya. Maka kalau baca Alkitab itu saya kaget-kaget. Lalu saya pikir-pikir jangan-jangan saya juga bisa nyelobosin orang ke neraka. Bisa kalau saya ngajar salah. Jadi saya mesti gimana? Ngajar benar. Belum tentu orang suka ajaran benar Pak. Ya bodo amat. Apa yang Tuhan mau itu yang kuajarkan, bukan apa yang orang mau. Saya pengikut Kristus bukan cari pengikut. Celakalah aku kalau cari pengikut. Pengikut itu harus diajar. Ikut Kristus. Membawa mereka kepada Kristus. Nah oleh karena itu saudara, ini harus penting baik-baik. Di manakah letak bahagia itu? Bukan di gedung gereja yang megah, tapi hubungan pribadi dengan dia. Ya saya selalu suka lagu-lagu anak-anak ya, yang kadang-kadang guru sekolah minggu juga enggak bisa menjelaskan dengan baik. Ya, gereja bukanlah gedungnya, bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Waduh itu keren banget lagu itu ya. Saya gak yakin sekolah minggu kita pernah nyanyikan lagu itu atau sering. Itu lagu pointing yang paling penting untuk anak-anak. Kalau ada guru sekolah minggu tolong diingatkan. Mumpung saya masih ingat. Supaya anak belajar sekolah minggu itu bukan gedungnya, no. Bukan bajunya, karena anak-anak sekolah minggu sedih kalau nanti Natal gak kasih baju baru. Temennya baju baru. Sejak dini harus anak diajar. Saya ngajar sekolah minggu dulu begitu. Saya bersyukur pada Tuhan hari ini. Banyak murid sekolah minggu saya jadi guru sekolah minggu. Tidak sedikit yang jadi majelis di gereja. Dan bahkan mendahului saya menjadi pendeta. Belasan anak-anak saya. Saya hitung-hitung sepanjang 15 tahun kami pelayanan. Ya, sebelum saya jadi pendeta sudah ada 17. Paling tidak istilahnya setahun satu ini murid-murid jadi pendeta. Saya belakangan loh dari mereka. Waduh lama-lama panggilan itu makin clear. Lalu lihat anak-anakku ini yang kuajarin. Udah jadi pendeta lebih dulu. Mungkin aku lebih bebal ya. Nah oleh karena itu sesuatu yang masih kita lihat ya. Gereja itu bukan gedung yang megah itu loh. Makanya saya selalu katakan, membangun gedung gereja perlu biaya. Perlu banyak orang kaya, tapi membangun gereja tidak perlu biaya. Karena gereja itu kamu, aku pada dirinya. Hidup benar, hidup sungguh kita jadi gereja yang benar. Jadi untuk gereja benar, tidak perlu orang kaya besar. Tapi untuk gedung gereja yang besar, perlu orang kaya yang banyak uangnya. Karena itu jangan pernah menjerumuskan orang kaya. Sehingga akhirnya mereka berpikir mereka sudah melayani Tuhan hanya karena membangun gedung gereja. Berbelas kasihanlah, katakan kebenaran yang semestinya. Jangan memanipulasinya. Nah oleh karena itu saudara, kebahagiaan kita itu bukan di gedung gereja yang megah itu, tapi relationship. Hari ini kita kumpul di gereja, bagus. Tapi apakah hari ini semua kita bahagia? Belum tentu. Hari ini kita kumpul di gereja, bagus. Bisa jadi kita datang karena rutinitas keagamaan. Enggak ke gereja ntar kan enggak enak kok, kurang Kristen rasanya ya. Ya kita ke gereja. Tapi bagaimana personal relationship with God ketika kita ada di sini? Saya bisa berkhotbah loh tanpa hubungan dengan Tuhan. Karena memori itu sudah ada di sini semua khotbah itu. Keluar saja otakku, tapi aku enggak pernah bergantung sama dia. Sederhana sekali kan? Tapi aku ngomongin dia. Apa bedanya dengan imam yang selalu ngomong Allah Maha Kuasa, Yahweh dan segala macam. Anaknya Yahweh pun dihajarnya. Oh, engkau harus memikirkan semuanya. Berbelas kasihan pada orang miskin. Janda miskin haknya ditelannya. Ngeri loh. Maka kalau baca Alkitab itu jangan baca yang enak-enak aja. Baca bagian-bagian yang kadang-kadang kita gak care ya. Waduh itu kalau diteliti, gila kaget-kaget loh kita. Saya itu pikir-pikir ya, dalam tanda petik beruntung dibandingkan para rasul. Gak pernah digebukin, belum dibacok, belum mati syahid gitu ya. Terus hidupnya susah pula lagi. Paulus itu calon pemimpin agama besar, diuber-uber, masuk penjara, dihajar. Susah sekali hidupnya, pelayanan diteriakin, aku belum pernah. Saya masih punya rumah, masih ada mobil, ada istri, ada anak, bisa jalan-jalan masih. Tapi apakah kalau kemudian saya hidup misalnya di kampung nanti di Kalimantan, ke pedalaman, jadi saya kemudian benar? Enggak tentu juga. Maka kemudian menjadi pergumulan serius apa? Bukan di mana kamu ada, bukan apa kamu punya, tapi kemana hatimu mengarah. Sinyalnya itu kemana? Itu yang paling penting, saudara. Ayo kita miliki bagian itu. Mari kita punyai bagian itu. Percayalah, bahagia itu akan berikan padamu. Kau bisa lebih bahagia dari orang yang lebih kaya dari kamu. Kau bisa lebih bahagia dari orang yang lebih populer dari kamu. Bahagia itu kedekatan kita dengan Tuhan kita. Ya, saya cerita selalu bolak-balik sama kalian. Makin sering saya dapat problem dengan kesehatan saya. Makin dekat rasanya dengan kematian. Makin mudah saya bercanda dengan kematian. Nah, kalau mau mati-mati mau diapain? Udah bolak-balik soalnya. Akhirnya saya pikir-pikir dulu kan waktu kejadian. Tapi waktu bolak-balik pikir-pikir lagi. Sebetulnya Tuhan itu baik. Pertama diingatkannya aku, Bigman, umurmu sewaktu-waktu bisa liwat itu. Jadi kerjakan hari ini yang baik-baik. Yang benar, yang cepat. Kerjain. Lalu satu waktu lagi, hei hidupmu di tanganku. Jangan kau macam-macam, jangan kau pikir kau hebat. Iya Tuhan, makan obat boleh, berobat bisa, silakan. Tapi umur kita tetap di tangan Tuhan, bisa dokter yang nangani aku yang mati duluan kok. Kenalan saya dokter jantung, lulusan Jerman. Istrinya cerita udah meninggal dia, Pak. Lu meninggal kenapa? Serangan jantung. Alamak, jantung menyerang dokter jantung, gue bilang. Emangnya gak tahu dia di mana offsetnya kan gitu ya. Ironis lo lagi periksa, aduh saya udah gak enak nih katanya. Sama pasien malahnya ruang praktek tutup. Dia pergi ke rumah sakit, baru jalan, mati di mobil. Kenapa sampai rumah sakit? Serangan jantung. Jadi dokter diserang jantung. Dokter jantung, mati jantungan. Prof. Sidabutar dulu terkenal, ahli lever, ginjal. Matinya juga kena lever. Gagal ginjal juga dia. Ini kadang-kadang kalau dokter, yuk jangan gini, harus gini. Betul sih kalimat dia ya, tapi dia sendiri gak begitu. Tapi aku pun mirip-mirip juga sih, kamu harus tidur cukup. Jadi orang, sendirinya enggak. Saya ngajarin orang hidup sehat paling pinter loh. Sendiri babak belur. Kadang-kadang saya mikir-mikir ya, saya tahu mesti tidur, tapi mesti begini, ini mesti gini. Saya itu selalu mengikuti bagaimana kalau memang harus kerja-kerja, kadang-kadang suka abai sama kondisi diri sendiri. Kondisi saya begini, tidak akan ada yang bisa melarang saya kalau saya harus flight ke Kalimantan. Pasti istri saya, udahlah, tunda, jangan. Enggak, pergi. Kalau memang mati, matilah aku karena memang pergi yang benar. Ya. Tapi kalau ke mall, kalau lagi malas, ya saya malas, saya enggak mau capek. Jadi saudara ya, kadang-kadang kalau saya pikir-pikir ya, menemukan tepat itu enggak sederhana. Karena jangan kalian pikir kalau saya ke Kalimantan jadi benar. Enggak tentu juga. Maka menjaga hati itu terus-menerus dengan Tuhan itu yang enggak gampang. Itu day to day, detik ke detik itu sudah. Dari menit, detik, dari jam, menit, detik. Terus kita mesti jaga. Nah di sanalah letak bahagia kita. Ya, camkan itu, pikirkan itu. Bahagia adalah hidup orang yang menerima belas kasihan Allah. Menjadi orang percaya. Maka orang itulah limpah bahagia. Saya orang berdosa yang dikasihi Allah. Terima kasih. Ku jalani hidupku sesuai perintahnya. Itulah bahagia. Maka saya suka Alkitab selalu ya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Koma. Merenungkannya siang dan malam. Koma apa? Dan melakukannya dalam kehidupan. So simple. Maka janda miskin itu patut kita cemburu sama dia. Siapa yang mau jadi janda miskin di sini? Halo? Pak, jangankan janda miskin, jadi janda aja aku enggak mau, miskin pula lagi. Iya, dua kali itu double itu kan. Jadi janda saja kita tidak mau, miskin pula lagi. Tawaran bapak tidak menarik kan gitu ya. Kalau janda kaya masih dipertimbangkan ya. Ini janda miskin gak ada yang pengen. Tapi bahagia gak dia? Sesungguhnya orang inilah memberi persembahan yang terbaik. Waduh, saya gak habis pikir. Nah itu hati. Itulah orang percaya. Dan dia bahagia. Dia tidak merasa kehilangan rupiahnya. Dia tidak merasa masa depannya besok akan gelap. Dia tahu Tuhan pemeliharanya. Diberikannya apa punyanya. Karena itu bahagia harus dimaknai dalam hakikat kualitas, bukan kuantitas yang memang seringkali dikejar manusia. Kalian ya, tidak semua kita beruntung punya mobil. Demi Tuhan yang hidup. Kau yang tidak punya mobil, jangan pikir orang punya mobil itu bahagia. Lalu kau berpikir aku juga pengen mobil. No, kalau waktunya Tuhan kasih kau mobil ada itu. Khususnya para istri, jangan kau kompori suamimu supaya korupsi. Jangan, tahan mulutmu. Ya, Pak gimana dong Pak, itu tembal kita beli ini. Kau di kantor gimana? Gajiku cuma segini. Ya ambil-ambil lah kiri kanan. Kan kau bagian pembelian. No. Apa yang ada mau? Rasakan saja. Ya jadi istri-istri jangan komporin suami ya. Dan kemudian kau yang masih single-single, jangan lihat kiri kanan. Ada yang baik begini. Tidak jadi juga. Kenapa kau tidak jadi? Kan orang itu baik. Sungguh pelayanan. Miskin Pak. Aku lagi dekat sama yang itu, aku oke itu Pak. Kenapa? Kaya Pak. Bapaknya dekat mau mati lagi Pak. Warisan ke dia semua. Alamak. Saya ya bersyukur ya punya teman kaya itu sampai saya tidak ngerti lagi ukuran orang kaya itu. Teman satu di Kebayoran Baru, tuananya 6.000 meter, bangunan kayak istana, jual rumahnya udah 1T lebih kali. Di komplek menteri satu teman saya, satu hektar, komplek menteri Kuningan, bingung-bingung kita ngeliatnya itu. Sampai saya kalau mau ke rumah dia itu saya bilang, lu keluar gue tunggu di sini. Habis pintunya 4 bingung saya, pintu masuk ke rumahnya itu. Tapi kalau ngobrol saudara, demi Tuhan yang hidup, aku beruntung. Aku rasa bahagia dan ketenangan dalam hidup ini. Mereka sama Pak Bimen, yuk gimana sih begini. Kau punya ini apa ya? Saya ingat betul kolam renangnya itu. Olimpik standar. Gila ya di rumah kok pakai Olimpik standar. Ih gila lo. Berapa kali lo berenang seminggu? Enggak ada sekali Pak. Setahun? Enggak sekali juga. Sejak bikin belum pernah Pak. 3 tahun lebih waktu itu udah dijadi. Belum pernah sekalipun dia berenang. Jadi kita yang lihat aja yang kagum. Padahal dia ngeliat pun bosan. Ya, jadi istri-istri tolong. Kalau suamimu kaya berkat Tuhan, puji Tuhan. Tapi jangan suruh-suruh dia kaya. Karena kalau kaya, matanya 5. Akhirnya dia sadar betapa jeleknya kau. Oh, haleluya, ada uang. Baru aku tahu istriku kurang bagus. Udah umur 50 lagi, ganti 2, 25-an. Ah ini mesti diganti ini, 25-25. Jadi bahagia itu enggak di situ. Anak-anak muda pikirkan baik-baik ya. Gimana saya bisa hidup ya, terus setia melayani Tuhan sungguh-sungguh. Ingat, Tuhan kasih kita rumah puji Tuhan, Tuhan kasih mobil puji Tuhan. Tapi itu bukan tujuan. Tujuan kita memuliakan dia. Hidup benar di hadapan dia. Dengan apa yang ada pada kita. Jangan cemburu pada orang lain. Oleh karena itulah, bagaimana kebahagiaan itu limpah Tuhan berikan. Sehingga bahagia itu harus kita maknai pada hakikat kualitasnya, bukan kuantitas. Dan sayangnya, kuantitas itu yang sering menjebak kita. Kalian yang main musik bagi Tuhan. Layani Tuhan. Saya sering kali pergi satu gereja, lalu dia sharing, waduh Pak, di gereja kami kelewatan Pak. Loh kenapa kelewatan? Ini Pak, saya sudah mau pelayanan, tapi biasanya 4 kali saya disuruh main 2 kali. Loh terus, saya pikir-pikir hebat juga kawan ini ya. 4 kali dikuasai 2 kali dia kesel, padahal dia mau pelayanan. Belakangan aku tahu, amplopnya tebal. Oh pantas kurang ajar kau, aku bilang. Tadinya aku kagum kan, sesudah tahu. Asem juga loh, kalau 2 kali ya amplopnya itu kan 2 kali ya. Kalau 4 kali kan amplopnya 4 kali. Jadi dia ngedumel karena bukan pelayanan. Uang dibalik main musik itu. Miris ya. Saya berpikir-pikir, gila juga. Ya. Waktu saya jadi pendeta itu sebetulnya take risk ya. Kalau saya jadi Simatupang, pendeta Simatupang ya, siang malam tunggu panggilannya. Enak ya muter-muter. 10 kali putar 10 amplop itu. Saya bahagia jadi hamba Tuhan, saya pilih itu dan saya pilih kelas PA. Karena saya selalu ingat dan itu alasan saya. Rasanya saya senang kalau punya murid. Jika ada kemudian yang bertumbuh, oh cortex. Saya bisa lihat karena berinteraksi terus. Kalau saya jadi pendeta keliling-keliling. Apanya? Habis itu pulang ya selesai, enggak tahu lagi ya. Kadang-kadang kita ketemu lagi pun udah lupa. Pak ingat saya Pak, siapa ya? Oh waktu itu di sini. Jadi kalau event sesekali, ada mereka bikin acara apa, saya pergi luar kota, pergi apa. Tapi bagaimana sebetulnya hadir kita? Nah itu yang mengganggu saya. Sehingga bagaimana cara saya pelayanan, membagi jadwal, itu semua saya hitung. Ya, kalau panggilan khotbah jangan tanya dah. Saya mesti banyak mencoretnya. Sampai orang akhirnya malas ngundang saya, hampir pasti gak bisa. Kalau bisa kaget, lucu juga ya. Waduh, kok Pak Pingmin? Memang lagi bisa. Kan gak ada hebatnya kalau bisa. Emang kenapa Ruben? Karena udah lama undang gak bisa. Kadang-kadang saya pikir ya, apa hebatnya sih kalau pendeta top datang ke gereja kita? Kan gak ada hebatnya mestinya ya. Tapi memang itu rasa gereja hebat. Ya, padahal yang benar itu kan kalau ada pendeta yang benar datang ke gereja kita ngajarin benar, kita belajar dari hidup benar, itu yang indah kan ya. Tapi kadang-kadang pendeta benar, khotbahnya benar, bagus, bawainnya enggak enak, ngantuk. Akhirnya kita ribut apa? Ya, Pak bagus sih tapi ngantuk. Akhirnya kita cari yang enggak ngantuk. Akhirnya kita butuh apa? Motivator. Kita enggak butuh pendeta lagi. Yang bisa ngelucu, ngelawak sepanjang A sampai Z. Sekarang banyak motivator saya geli juga ya. Udah jadi pengkhotbah semua. Dan kalau dia khotbah, maaf ya kalau saya agak kurang ajar ngomong, 80% salah. Karena pendekatannya betul-betul humanisme. Bukan Kristen. Dia campur adukan semua itu di dalam itu. Waduh gawat bener. Tapi memang bawainya enak. Kalau khotbah rame loh. Penuh. Suka lagi orang semua. Yuk bayangin satu waktu saya ke toilet. Tempat kita ada dulu kebaktian di atrium situ. Saya pergi ke toilet, lalu ada orang ke toilet. Disebut satu, wah Pak Artu itu enak ya khotbahnya. Waduh ketawa terus. Bagus ya, seneng ya, gini-gini ngomong. Ketawa terus dia bilang. Tapi ada satu lagi itu, dia gak tahu rupanya saya. Karena saya di sebelah kan karena jalanan papa saya, dia gak perhatiin saya samping, di belakang dia. Dia masuk ke toilet wanita, saya mau ke toilet pria. Itu tuh satu pendeta Bigman. Ngomongnya sih apa khotbahnya sih bagus, tapi waduh kesel ngantuk enggak ngerti aku kalau dia ngomong apa. Saya juga bingung juga waktu belok kan. Ini kawan ini dibilangnya bagus tapi enggak ngerti. Bingung lagi aku kan. Kalau bagus kan orang ngerti ya. Kalau enggak ngerti kan enggak bagus kan gitu ya. Sampai masuk aku geleng-geleng. Iya satu lagi timpali. Iya oh, itu tahu saya tahu enggak ada ketawanya kan. Dulu saya sangat serius ya. Ya. Ngomong terlalu ya. Ya. Tetapi kemudian kita pikir-pikir ya, orang sebetulnya mau apa? Dan akhirnya Saudara, gembala yang bahagia itu adalah bukan karena mereka banyak harta. Kita tahu mereka enggak punya. Tapi bagaimana? Mereka berada dalam penyerahan atas undangan surga. Datanglah. Lihat bayi yang lahir itu. Oh God, thanks. Belas kasihan surga membuat mereka berbahagia. Surga tidak mengundang imam, tapi mengundang gembala. Ingat kemarin saya tambahkan sebelumnya kita pernah khotbah. Siapa yang memberitahu majus yang kafir yang datang dari timur, dari Persia itu? Yesus lahir di Bethlehem. Imam. Itu Matius 2. Maka imam-imam dipanggil Herodes lalu mereka buka. Oh di Bethlehem. Mika 5 ayat 1. Pergilah si majus ini ke Bethlehem. Imamnya tetap di istana. Dia tidak mau ke Bethlehem, kota kecil. Stok babi panggang terbatas di situ. Bahkan mungkin enggak ada. Oh, istana limpah. Tak mau dia pergi. Miris ya. Saya selalu membayangkan orang yang menyuruh orang pelayanan kemana saja. Tapi dia juga tidak rela. Sehingga ada satu lagu, kemana saja ku akan setia melayani dia Tuhan kita. Satu lagi ganti, kemana saja asal bukan desa. Itu dulu lagu ya, saja kayak diciptakan satu orang. Jadi kita suka ejek-ejekan gitu. Alah lo, lagu lo kan versinya beda gitu. Kemana saja asal bukan desa. Saya ingat betul ketika masih kuliah, wow, saya termasuk yang berumur karena memang 40 saya baru masuk kuliah. Gitu. Jadi saya sudah kerja, sudah punya mobil, sudah punya segala-galanya, lalu masuk kuliah. Ya, ini anak-anak semua masih muda. Wah, kalau kita ngomong-ngomong, wah bang, mereka panggil saya abang. Saya beban sekali, jangan seperti pendeta gini. Kita mesti ke desa-desa bang. Wah bang, bagus tinggalkan kerja, masuk sekolah teologi. Wah, good. PA lah kita kelompok-kelompok gitu kan. Selesai, aku ke desa, aku ajak mereka. Nggak satu pun yang mau sampai sekarang. Tapi banyak yang jadi pendeta top. Jadi diskusi di ruang sekolah teologi itu indah-indah sekali itu. Begitu masuk dunia nyata, setan pun ketawa. Sudah kuduga kau pendusta katanya. Setan menduga kita berdusta. Setan itu betul pula lagi. Miris ya. Gembala itu beda. Nggak ada yang melihat dia. Orang nggak beragama itu. Orang dikutuk itu. Dipanggil Tuhan dia. Percayalah kalian. Rezeki itu datang dari Tuhan. Bukan job yang kita pegang. Rezeki datang dari Tuhan. Bukan pendeta yang memberikan. Rezeki datang dari Tuhan. Bukan karena kau ngasih perpuluhan lalu dikembalikannya. 10-100 kali lipat. Penipu itu pendeta. Tuhan tidak pernah perlu uangmu. Tuhan tidak pernah perlu perpuluhanmu. Yang perlu uangmu, perpuluhanmu, aku itu. Namanya pendeta. Ya kalau kau tidak kasih, tidak bisa bangun gereja. Kalau kau tidak kasih, aku tidak makan gaji. Kan kasarnya begitu. Maka celakalah mereka menjual dirinya. Tapi kalau Tuhan memberi, mana ada yang bisa menahannya. Jadi jangan kita hina diri kita. Yang kedua, bahagia itu bukan berada pada berapa panjang usia, tapi berapa padat dan sungguh-sungguhnya kita mengabdi kepada dia. Dapat usia 30 tahun mati, 33 tahun mati, Yesus segitu. Yakobus itu kira-kira 30-an. Yesus 33 setengah tahun. Orang baik-baik itu ya, bukan orang jahat itu. Paulus, Petrus di sekitar 60-70-an. Yang paling panjang Yohanes. Tapi di pembuangan di Patmos, kurang lebih 90-an. Menurut tradisi gereja mati digoreng lagi. Dibakar pakai minyak panas. Kalau kita baca seperti itu. Bukan berapa panjang umurmu, berapa panjang pengabdianmu. Beruntunglah Yohanes umurnya sampai 90. Dihabisinya dalam apa? Melayani, melayani, dan melayani. Tak habis-habisnya. Jadi kita yang diberi umur panjang, terima kasih. Pikirkan apa yang kita lakukan dengan umur panjang kita. Saya punya cucu, saya selalu bilang saya bertanggung jawab untuk keimanan cucu saya juga. Tentu papa mamanya yang pertama dan harus. Tapi saya tidak akan jadikan dia boneka mainan saya. Saya mesti ajar dia pelan mengerti kebenaran itu apa. Begitulah hidup kita. Berapa panjang yang dikasih lakukan? Saya akan mengurus anak-anak saya ribuan yang di Kalimantan. Berapa yang banyak Tuhan percayakan? Lakukan. Saya tidak tahu nanti kalau Papua sudah beres lalu sertifikat keluar kita mesti bangun lagi. Tidak tahu saya berapa kuat badan saya ke sana. Terbang 6-7 jam direct flight. Pak bahaya lu Pak, nanti Bapak bisa mati di pesawat. Haleluya, pasti pesawatnya berhenti. Lalu kabar ke bawah, penyambutan besar itu ya. Wah ada yang mati, pasti semua udah dikawal itu. Ambulans apa kan, udah turun di situ kan pas begitu mendarat. Pasti siap itu kan, pilot udah kasih tahu. Apalagi dengar siapa yang mati, pendeta, langsung semua gereja datang. Haleluya. Gitu ya. Enak kan ya. Jadi aduh mati itu indah banget ya, jadi jangan takut. Kok ciut semuanya. Silent night. Ya, jadi tenang-tenang saja. Ya, berapa Tuhan kasih umur kita itu hanya untuk mengabdi. Tidak penting berapa tahun kita mati, ya. Tapi penting berapa kita panjang melayani Dia. Gembala berbahagia karena mereka disapa surga. Itulah Natal. Jadi ingat, Natal tidak di gedung gereja. Perhatikan ya, perayaannya bisa saja di gedung gereja. Tapi sejatinya Natal itu tidak ada. Karena itu jangan sampai kita bernatal ya di dalam gereja, tapi Natal sejati itu tidak ada. Tuhan tidak lahir di hati kita. Tapi jangan juga tema ini kita angkat. Tapi temanya aja tema. Kitanya tetap sama. Karena itu berdoa dan berkata pada dirimu masing-masing. Tuhan tolong aku menemukan pemaknaan Natal dengan sungguh. Supaya aku sungguh boleh menjadi laskarmu yang tangguh. Hati-hati. 24 itu kapan? Minggu depan. Tinggal seminggu. 25 lagi. 24 kita telapak malam terang lilin. 25 kita kebaktian Natal. Dekat. Coba momentum itu tangkap terus. Tapi kalau sudah sampai jangan pikir Natal sudah selesai. Karena Natal itu sesungguhnya tiap hari di hidup kita. Di mana kita yang dulu gelap sekarang sudah terang. Yang tidak mengenal Tuhan sudah mengenal Tuhan. Selamat. Semoga kita dikenali Tuhan. Amin. Tuhan tolong kita, Tuhan bimbing kita. Kita berdoa.